malam sepi. Aku bermimpi mimpi yang sedih sekali. Kau akan pergi tinggalkan diriku. Daku menangis terseduh. Diriku tak pernah lepas dari penderitaan. Mimpi yang kini terjadi. Kau pergi setelah aku serahkan kasih suci. Itulah nasib diriku. Angin meniup membelai rambutmu. Yang terurai tak berseri. Angin berhembus membisikkan kata. Yang sangat menusuk hati. Diriku tak pernah lepas dari penderitaan. Mimpi yang kini terjadi. Kau pergi setelah aku serahkan kasih suci. Itulah nasib diriku. Diriku.